kau tertidur, aku datang dalam mimpimu. Kau, kau yang di sana, masihkah ada di dalam matamu wajahku yang dulu pernah dengan mesra. Mungkin nasib cinta kita tak jauh berbeda, bagai laut dan matahari. Mana mungkin kan bersatu, engkau di sana dan ku di sini. Demi